Ya. Jadi masalah tanggung jawab anak, istri dari suami, dan suami istri terhadap suaminya, dan seterusnya, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, itu sebatas ya dia menyampaikan, sebatas dia menyampaikan. Jadi misal anak kita dari kecil kita sudah didik nih, sholat itu wajib, kita tuntun, diikutkan mungkin di pengajian, ada guru mengaji dan seterusnya. Lalu ternyata setelah dia menikah dia tinggalin sholat. Apakah orang tuanya berdosa? Jawabannya tidak. Gak ada hubungannya. Karena dia sudah ingatkan, dia sudah sampaikan. Tugas kita menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ma 'alaika illa al-balagh." Ya Allah, "Ma 'alaika illa balagh." Jadi tidak ada tugas wahai Muhammad kecuali menyampaikan saja. Tugasnya menyampaikan. Jadi kita suka menyampaikan. Dan ingkar mungkar itu serta menyuruh kepada kebaikan itu yang wajib yang pertama. Misal anak kita enggak sholat, suami enggak sholat, istri enggak sholat, atau siapa saja. Lalu kita bertemu dan kita tahu dia tidak sholat, kita ingatkan. Itu sholat wajib, harus dikerjain, gini. Sudah sekali kita sampaikan, itu sudah gugur kewajibannya. Selebihnya sudah hukumnya sunnah. Ya, selebihnya sudah hukumnya sunnah. Yang penting dengan orang yang sama, gitu kan. Berarti anak, ya, suami, istri, kalau mereka berbuat kesalahan atau kita sedang menyuruh mereka kepada kebaikan, maka kewajibannya yang pertama, selebihnya adalah hukumnya sunnah.